Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan pembacaan syair Madhumah Al-Baiquni yang ditulis oleh Imam Al-Baiquni rahimahullah taala. Pada pertemuan telah lewat disebutkan tentang hadis mursal. Ya, hadis mursal telah lewat kalau di situ ucapan tabi'in ya, orang itu seperti itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terputus di situ. Seorang tabi'in mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini namanya mursal. Dan mereka membagi mursal, ya, tabi'in itu ada kibarut tabi'in seperti saya dulu saya. Demikian juga sahabat-sahabat ini tabi'in yang besar yang lainnya seperti 7 orang faqih Madinah. Kemudian ada yang wasat pertengahan, ya. Kemudian dia itu sigor tabi'in, sahabat-sahabat yang kecil seperti Imam Zuhri, demikian juga kota ada. Adapun yang pertengahan seperti yakni Hasan Al Basri dan semisalnya. Disebutkan oleh Munajjar di Taqrib. Kemudian berikutnya akan disebutkan di sini setelah wa mursalun min husabi saqat wa qul ghoribun ma rawarawin faqat. Katakan gharib itu adalah hadis gharib itu adalah ma rawa rawain faqat. Apa yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Itu namanya gharib. Gharib itu artinya adalah asing. Oh, demikian. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Baiquni ini adalah salah satu jenis dari jenis hadis gharib. Definisi yang lebih tepat ulama alam, al-hadis alladzi faradha bihi rawin wahid au alladzi ma rawa illa rawin wahid. Hadis gharib itu bisa ditulis adalah hadis yang menyendiri seorang rawi. Menyendiri. Dia sendirian meriwayatkan hadis itu dan tidak disampaikan oleh teman-temannya. Atau yang tadi disebutkan, tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia saja. Itu. Jadi ada dua jenis hadis gharib, asing. Contoh hadis gharib yang gampang kita bisa memahami hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat itu ya, tidak ada yang meriwayatkan kecuali Umar bin Khattab. Kemudian dari situ Aswad. Kemudian itu ada Ibrahim Al-Ansori, ada Yahya bin Said. Ibrahim At-Taimi, kemudian Yahya bin Said Al-Ansori. Kemudian dari Yahya bin Said itu baru banyak meriwayatkan. Bahkan ratusan. Ya, demikian namanya hadis gharib. Kebanyakan hadis gharib itu adalah dhaif. Ya, tetapi ada juga yang sahih. Seperti hadis amal biniyat. Kenapa sampai itu gharib? Karena disebutkan waktu itu saking terkenalnya sehingga tidak disebutkan. Ketika waktu itu Umar bin Khattab boleh berkhutbah menyampaikan innamal a'malu binniyat didengar oleh orang banyak. Sehingga mereka tidak menyampaikan ini karena saking terkenalnya. Sehingga tidak ada jalan yang sahih kecuali tadi Yahya bin Sa'id mengambil dari kurunya Ibrahim, mengambil dari Aswad, kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu. Jalan yang lain lemah semuanya. Adapun setelah Yahya bin Sa'id murid-muridnya banyak sekali. Itu hadis yang gharib. Demikian juga hadis gharib itu tadi. Semuanya tidak memberikan tambahan lafaz kemudian dia menambahkan juga. Itu termasuk dari definisi gharib juga. Kemudian disebutkan di sini Sulaiman Munawi di Yawakit jilid pertama halaman 298 walamanal gharib wening qasamati lasih walasan. Ketahuilah sungguhnya hadis yang gharib-gharib yang asing-asing itu walaupun terbagi ada yang sahih ada yang hasan wa ada yang dhaif juga lakin al-ghalib 'alaiha ada musya. Tapi kebanyakan itu adalah tidak sahih. Oleh karena itu hadis gharib itu ya banyak didapati di buku-buku belakangan seperti Mu'jam atau Bruni. Demikian juga mungkin Sunan Baihaqi, Al-Kubra itu banyak yang asing-asing. Sebagai gambaran kita umpamanya, Nabi menyebutkan suatu hadis. Kemudian dari buku-buku yang terkenal itu tidak menyebutkan. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Nasa'i, demikian juga Imam Malik di Muwatta tidak menyebutkan. Kemudian Imam Tabrani menyebutkan. Kan kita merasa aneh. Sebagaimana kita ketahui sesuatu yang bermanfaat itu orang berlomba-lomba. Lakukan khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu bagus, Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Kalau itu bagus, niscaya kami akan mendahului kan demikian. Ada kabar yang diucapkan oleh Nabi tentang keutamaan amalan umpamanya. Ternyata ulama-ulama yang dulu-dulu tidak menyebutkan dalam bukunya. Berarti kan aneh ini. Kan demikian. Oleh karena itu tentang masalah gharib ini diperbincangkan oleh para ulama. Umpamanya ada ulama belakangan, umpamanya Imam At-Tabrani itu belakangan, menyebutkan hadis dari Nabi, menyebutkan sanadnya dari guruku, dari gurunya, gurunya, gurunya sampai kepada Nabi, semuanya thiqah, terpercaya. Apa kita berani mengamalkan? Sebagian para ulama sebagian mengatakan diamalkan karena sahih hadisnya, tidak ada keraguan. Sebagian mengatakan, "Loh, ini kan aneh. Masa Imam Bukhari, Kutubus Sittah tidak ada yang menyebutkan? Ini kan aneh ini." Kan gitu. Itu secara gambaran hadis gharib, hadis yang asing. Kalau itu adalah amalan, saya dulu kan sudah dituliskan demikian. Tetapi namanya ilmu kan tidak terbatas. Kalau memang itu rijalnya terpercaya semua, walaupun jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita terima. Ini demikian, ini gambaran saja. Tetapi kebanyakannya itu adalah apa? Dhaif, kan demikian. Walaupun di sini boleh mengatakan pula, yuk mal biaksaria illa fil fadhail, tidak diamalkan kebanyakannya kecuali fadhail. Juga kalau fadhail amal, kalau dia itu adalah dhaif, tidak kita lakukan. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Mukbil di Sirah Hasyiyah halaman 305, wal gharib alladzi tafarrada bihi rawin, gharib suatu yang asing ini kalau menyendiri rawi, ya, sa'unakana fil matan aw bi sanad, ataupun dalam matan, dalam demikian juga sanad, bunyi hadis ataupun sanadnya, dia menyendiri. Kemudian beliau mengatakan semua hadis itu dikatakan gharib. Sebenarnya hadis itu apa? Ya, tidak, maksudnya gini. Jadi hadis aziz, demikian juga gharib, demikian juga masyhur, semua itu namanya hadis ahad. Jadi mereka para ulama menyebutkan hadis itu menurut istilah mereka, ya, itu ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir itu adalah hadis yang tidak mungkin sepakat para sahabat itu berbohong. Itu mutawatir namanya. Walaupun definisi seperti ini itu sebenarnya tidak ada. Kalau itu hadis sahih sudah dilaksanakan. Tapi mereka menyebutkan seperti itu, hadis mutawatir, ya. Seperti kalau Al-Qur'an itu semuanya adalah Allah jaga. Sebagian mengatakan jenis-jenis mutawatir seperti itu. Demikian juga hadis, yakni man bana masjidan, barang siapa bangun masjid, bana Allah lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuk dia itu rumah di surga. Itu juga mutawatir mereka menyebutkan. Ya, seperti itu hadis arsy, tentang masalah arsy juga mutawatir. Jadi hadis selain mutawatir itu adalah ahad. Ya, ahad, hadis yang gharib, demikian juga hadis aziz, masyhur yang telah lewat kita bahas itu namanya ahad. Ya, demikian. Ya, ini kesimpulannya, hadis gharib itu adalah apa? Untuk mempermudah kita memahami, yang diriwayatkan cuma satu orang saja. Seperti hadis innamal a'malu binniyat tadi. Ya. Walaupun hadis itu sahih Bukhari Muslim, tapi disebutkan jalannya cuma satu saja sampai Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu. Sampai kepada Umar itu satu saja. Baru setelahnya tersebar banyak sekali. Dan kebanyakan hadis gharib itu adalah apa? Hadis yang dia itu dhaif. Sampai di sini subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.